Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu bi isan ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini di tahun 2007 kita dapat bertemu kembali dengan waktu yang berbeda. Biasanya kita menggunakan acara di pagi hari, maka pada hari ini di tahun 2007 kita juga telah mengudara di sore hari menjelang azan maghrib. Untuk itu, bagi yang ingin mengikuti kami, selain mengikuti acara rutin di subuh, bisa juga mengikuti acara yang sama pada waktu maghrib menjelang azan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji pada hari ini adalah surat Ali Imran ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-70 erat kaitannya dengan ayat ke-69. Masih dalam tema yang sama, yaitu sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Bila pada ayat 69, ahli kitab, sebagian ahli kitab menginginkan kesesatan untuk terjadi bagi orang Islam, sebagaimana mereka sendirilah sebenarnya yang sesat, maka pada ayat 70 mereka lebih jauh melangkah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keterkaitan yang begitu erat. Orang yang kufur, yang tidak mengakui sesuatu, maka biasanya tidak ingin mengikuti. Dan langkah itu adalah langkah awal. Langkah selanjutnya, dia mengajak orang lain supaya juga tidak mengikuti. Nah, jadi sebenarnya yang pertama ini dahsyat, yang kedua ini juga tidak kalah dahsyatnya. Kufur, akhirnya tidak mau mengikuti dan berusaha untuk menyesatkan orang lain. Tapi ayat 69 mengatakan kesesatan yang diajak oleh sebagian ahli kitab itu sebenarnya tidak mencederai umat Islam, melainkan musibah dan bahayanya akan menimpa diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 70 ini mengatakan merupakan ajakan kepada ahli kitab untuk berpikir jernih, untuk mengungkapkan fakta yang ada dengan ungkapan Allah yang sangat mulia kepada ahli kitab. Jadi di sini sebenarnya terlihat jelas bagaimana umat Islam itu sangat bersahabat, sangat kasih kepada makhluk seluruh alam, tidak menggunakan kata-kata kasar terhadap ahli kitab. Dia memanggil sama dengan panggilan terhadap orang-orang yang beriman, dimulai dengan ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengangkat derajat orang-orang yang beriman itu, kutiba alaikumusiyam, misalnya diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Nah, dalam ayat ke-70 ini disebutkan ya ahlal kitab. Kalau betul Anda ahli kitab, berpikir dengan jernih, membaca mana yang betul masih asli, mana yang sudah berubah. Karena kita ketahui bersama, dari ilmu hermeneutik yang berkembang sekarang di kalangan umat Nasrani dan Yahudi, dinyatakan bahwa rupanya hanya sekitar 20% kurang itu betul-betul pure perkataan Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam, atau perkataan para nabi lainnya, baik itu Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria dan Hizkial dan lain sebagainya. Menurut mereka nabi, tapi menurut kita ada nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi diakui bahwa mereka memiliki nabi. Artinya sangat sedikit. Kalau mereka ingin, para ulama tentunya, cendikiawan yang membidangi, menekuni ahli kitab suci Alkitab, itu akan mengetahui mana yang tanah dan mana yang emas dari Alkitab itu sendiri. Maka panggilan yang mulia disampaikan Islam kepada ahli kitab ini seharusnya disikapi dengan arif dan bijaksana juga oleh umat yang berbeda agama dengan Islam, di mana sekarang konteks mereka lagi dikaji dalam Al-Quran dalam kajian rutin tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini. Apa isi panggilan itu? Jangan kufur dengan tanda-tanda kuasa Allah. Artinya sebenarnya kalau kita lihat pengajian yang diadakan oleh agama Nasrani di televisi ataupun di radio, semuanya mengakui bahwa Allah itu esa. Dan tidak mungkin semua tanda-tanda keajaiban alam ini dibuat oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi di sini takfuru Nabi ayatillah, kalau kita lihat dalam konteks yang lain selain mengkufurkan tanda-tanda Nabi Muhammad yang sudah begitu jelas kemudian dikafirkan orang itu. Kalau kita lihat tanda-tanda alam yang teratur ataupun ada musibah sedikit di dunia ini, itu menandakan tidak mungkin dan tidak bukan kecuali Allah itu pasti esa. Wa antum tashhadun. Tidak mungkin keteraturan alam ini menyebabkan Allah itu menjadi tiga. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam prolog ini. Bersama kami sudah ada Ustadz Hanafi. Kita akan berdialog lebih panjang lebar tentang ayat 70, bagaimana kufur terhadap tanda-tanda kuasa Allah. Ya, pendengar rahimakumullah, kaum muslimin yang saya cintai, bahwa pada ayat ini jelas sekali pertanyaan Allah ini bukan sebenarnya untuk dijawab dalam artian dengan perkataan, tetapi jawabannya adalah dengan sikap. Sebenarnya ayat ini mengajak kembali kepada jalan Islam. Cuma ya, ayat ini berbentuk pertanyaan yang santun. Kenapalah ya, kenapa Anda harus kufur kepada ayat-ayat Allah? Kenapa dikatakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah? Karena memang dia punya Allah, bukan punya anak Tuhan, bukan punya Roh Kudus dan lain sebagainya, atau punya Tuhan palsunya umat Yahudi. Ya, atau disebut dengan Uzair ibnullah. Jadi di sini disebutkan bahwa betul-betul lah bahwa tanda-tanda yang kita lihat di fenomena alam sekarang ini adalah merupakan kebesaran yang harus diakui. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu menyaksikan sendiri bagaimana proses terjadinya gejala-gejala alam ini yang itu di luar dari kemampuan seorang katakanlah Nabi Isa. Kalau memang kita ikuti logika ahli kitab yang mengatakan dia anak Tuhan, tidak akan mampu. Iya. Karena luar biasa penciptaan alam ini, dan juga kalau kita lihat termasuk bencana-bencana yang terjadi pada alam kita ini, bukan saja di Indonesia. Di Indonesia ini kan masih secuil daripada bagian dari dunia. Kita lihat pada tempat-tempat yang lain, baik itu di bumi Amerika, di bumi Eropa, di bumi Asia, ataupun di bumi Afrika. Jadi semuanya ini adalah merupakan kesaksian yang sangat-sangat kentara dan kasat mata, nampak jelas sekali. Jadi tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwasanya Allah itu adalah sebagai Tuhan yang wajib dan berhak untuk disembah. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan juga penentangan ahli kitab terhadap ajaran Islam ini. Ini untuk menunjukkan superioritas mereka pada saat itu yang tidak ingin ada saingan. Jadi ayat ini kan tidak kita lepaskan adanya persaingan, sehingga mereka merasa keberadaan Nabi di Madinah merupakan saingan yang sangat ketat yang dapat menurunkan wibawa mereka di tengah-tengah penduduk Madinah atau masyarakat Arab yang ada pada saat itu. Nah, mereka secara jelas ingin menginginkan kedudukan sebagai pemimpin, sebagai hakim, yang tempat bertanya dan memutuskan segala urusan. Nah, padahal mereka ketika jumpa nabi saja, mereka sudah tahu itu adalah nabi yang benar. Nah, dan dialah penutup seluruh rasul. Nah, kalau kita lihat dari data sejarah, orang-orang Yahudi sendiri ada yang masuk Islam kemudian. Sesuai dengan pengakuan Abdullah bin Salam, ya, ketika tokoh Yahudi masuk Islam dengan ikhlas dan menjadi sahabat nabi. Dia pernah berkata, "Saya telah mengenal Nabi Muhammad ini, mengetahuinya ketika pertama kali saya melihatnya." Begitu saya jumpa ini Muhammad, saya tahu ini nabi. Saking detailnya penjelasannya di dalam kitab-kitab Samawi yang lain. Ya, Taurat dan Injil. Dan saya mengenalnya seperti saya mengenal anak kandung saya sendiri. Luar biasa. Artinya, mengenal anak kandung berarti tahu ciri-cirinya. Seolah-olah mereka ini sudah bergaul dengan nabi, ya, seperti bergaul dengan anak kandungnya. Saking jelasnya Allah menjelaskan sifat, karakter, bentuk tubuh, cara jalan, cara makan, cara ngomong dan sebagainya. Sehingga begitu jumpa sekali, oh ini maksud dengan Nabi Musa dulu yang mengatakan bahwa akan ada seorang nabi yang turun seakhir zaman sebagai penutup risalah. Nah, ini mungkin tambahan dari saya, Ustaz. Iya, jadi benar sekali memang kalau kita lihat pembahasan ayat ke-70 ini tentang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka bisa ditarik garis, ada dua garis. Pertama, kufur terhadap Nabi Muhammad, dan itu merupakan bagian kufur terhadap ayat suci Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa kata-kata ayat itu sendiri mengandung arti tiga. Ayatullah itu tanda-tanda kuasa Allah, atau ayat-ayat Allah itu pertama ayat suci Al-Quran, di mana Nabi Muhammad menyampaikan ayat suci itu, atau juga ayat-ayat yang Allah turunkan yang masih pure tertuang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, yang kita sebutkan tadi kurang lebih dari 20% tadi itu, yang mengajak kepada tauhid tadi. Jadi kalau misalnya kamu ahli kitab, jangan kufur kepada Taurat dan Injil yang jumlahnya sebenarnya yang emas dari pasirnya itu lebih banyak pasirnya dari emasnya, kurang lebih 20% tadi. Itu yang pertama. Bisa juga disebutkan, kita ulangi lagi, bahwa jangan kufur terhadap ayat-ayat Allah. Bagaimana, dan ini adalah kesepakatan kita bersama, bagaimana ayat yang terdapat di alam semesta ini, kuasa Allah yang terdapat di alam semesta ini, ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah namanya, di mana semua akan mengambil pada satu sifat bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti yang menciptakannya satu. Kalau dua pasti berantuk. Karena sama-sama hebat. Kalau enggak hebat bukan Tuhan. Maka dia pasti hebat. Kalau hebat cukup satu saja. Karena kalau saingannya pasti ada yang lemah. Yang lemah bukan Tuhan. Yang ketiga yang juga menarik untuk kita kaji, bahwa ayat itu juga termasuk ayatul mu'jizat, tanda-tanda kuasa Allah yang diberikan kepada para nabi. Jadi kalau kita lihat ayat mu'jizat ini, bagaimana Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat? Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit sopa, buta. Dengan satu catatan, bahwa yang terjadi pada Nabi Isa terjadi juga pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa juga menghidupkan burung yang sudah mati tadi. Bagaimana empat burung dipanggil, sudah dicincang-cincang, sudah mati, dipanggil dan hidup kembali. Semuanya tetap dalam notabene biiznillah, dengan izin Allah. Jadi mukjizat itu mengatakan bahwa dia ini benar utusan dari Allah, baik Nabi Ibrahim ataupun Nabi Isa ataupun penciptaan Nabi Adam yang lebih mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan saya pikir itu tidak terjadi terus menerus, mungkin sesekali saja. Iya, sekali saja. Sekadar untuk mengatakan bahwa dia ini benar utusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap hari dia menghidupkan ini, Seperti film di dunia mana ketika dia ingin dia bisa buat ayat-ayat yang luar biasa gitu, tanda mukjizat luar biasa. Itu cuma ada di film, tapi dalam realita nyata bahwa mukjizat ini sekadar keinginan Allah daripada keinginan nabi. Buktinya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, tolong jawab pertanyaan ini, Allah tidak berkenan, dan dia sudah bilang lupa. Dia mengatakan insya Allah, diajar Allah bahwa semuanya ini tidak serta-merta ketika Anda menjadi utusanku lantas Anda mengatur saya sebagai Tuhan. Tidak, tetap saja kamu wahai Nabi Muhammad adalah makhluk dan saya adalah kholik. Kamu utusanku, bukan aku menjadi budakmu. Kan begitu artinya. Jadi ayatullah di sini jangan dikufurkan, dan kita semua mengetahui di dalam Taurat, di dalam Injil kita mengetahui adanya mukjizat-mukjizat para nabi, dan semuanya juga mengakui mukjizat ini adalah titipan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menarik ajaran Islam ketika dia menghormati para nabi dan lingkungan keluarganya dengan mengatakan bahwa lingkungan nabi, para nabi yang ada semuanya maksum, dan itu tidak diberikan kecuali oleh umat Islam kepada para nabinya. Bahkan umat Nasrani dan Yahudi, terutama Yahudi, di dalam perjanjian lama yang kita baca itu sangat mencaci maki para nabi itu, bahkan dibunuh, bahkan dibunuh atau lari ketakutan. Inilah mungkin kajian kita tentang sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang hidup bertetangga dengan umat-umat lainnya menambah wawasan kita bagaimana sebenarnya Islam menginginkan kedamaian, dan Islam mengajak dengan cara yang santun, tetapi Islam juga tidak menutup adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dan membuka kesalahan orang lain bukanlah salah satu cara mengajak orang untuk berantem, tapi lebih dari cara bagaimana orang lain dapat berintrospeksi dan memperbaiki kesalahan untuk dapat masuk ke dalam agama yang benar yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan dari agama samawi. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.